الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa, berkumpul bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan talabul ilmi kita, membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Amiril Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, kitab Al-Istisqa, kitab salat Istisqa atau kitab Istisqa, bab yang ke-11. Bab yang ke-11 pada halaman 114. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babu ma qila innan nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yuhawwil rida'ahu fil istisqa yaumal jumu'ati. Bab pendapat yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membalikkan ridanya dalam istisqa pada hari Jumat. Ya. Ini ada pendapat yang nampaknya Imam Bukhari menguatkan pendapat ini karena dia buatkan bunyi bab. Ya, membawakan pendapat ini seakan-akan dia menguatkan pendapat ini. Di mana bila mana istisqa-nya dilakukan pada hari Jumat dan setelah atau saat solat Jumat, maka tidaklah perlu, atau Nabi SAW tentunya tidak membalikkan ridaknya. Dan ini sudah kita dapatkan dalam hadis, ya, dalam hadis Anas yang menceritakan tentang datangnya seseorang yang mengeluhkan tentang kekeringan, kemarau yang panjang, harta sudah banyak yang habis, ya, keluarganya kelaparan. Kemudian Nabi langsung berdoa tanpa membalikkan ridaknya. Tanpa membalikkan ridaknya. Ini pendapat yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini. Dan dia akan akan membawakan hadis Anas juga, hadis nomor 1018. Ya. Sebelum kita baca, kita sudah tegaskan, ya, walaupun mungkin perbedaan pendapat para ulama, bahwa menghadap kiblat dalam berdoa dan membalikkan rida, ya, ini berkenaan langsung dengan solat istisqa-nya, ya, berhubungan langsung dengan solat istisqa. Bila mana doa istisqa tanpa diiringi dengan solat istisqa-nya, maka membalikkan rida tidaklah perlu, seperti yang ditegaskan oleh pendapat yang dinukilkan Imam Bukhari di sini. Ya. Bila mana istisqa, bedakan antara istisqa meminta hujan dalam berdoa dengan salat istisqa. Bila kita bedakan dua hal ini, maka tidak akan kebingungan. Ya. Yang pertama, salat istisqa, yaitu melakukan salat dua rakaat di lapangan didahului dengan salatnya, kemudian khutbah setelahnya, persis dengan sholat id, ya, sama dengan sholat id. Kemudian nanti barulah hubungannya dengan saat berdoa. Ya, saat berdoa, baik mungkin setelah sholatnya atau setelah khutbahnya, dia doanya berdiri menghadap kiblat. Itu yang pertama. Kemudian di situ juga hal yang berhubungan dengan membalikkan rida, itu pakaian bagian atas yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu solat, paketnya solat, yang solatnya itu terdiri dari solat kemudian khutbah. Nah, ini yang berhubungan dengan membalikkan rida dan juga menghadap kiblat saat berdoa. Ya, saat berdoa. Kemudian yang kedua, istisqa'nya, yaitu doa meminta hujan. Ya, doa meminta hujan, maka ini di luar paket yang pertama. Berarti boleh saja dia tidak menghadap kiblat saat berdoa dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan membalikkan rida. Karena dia hanya sekedar berdoa meminta hujan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi saat khutbah Jumat. Dia sholatnya sholat Jumat. Tetapi dalam khutbahnya Nabi SAW diminta untuk istisqa, maka dia istisqa. Maka tidak perlu lagi dia ketika berdoanya menghadap ke kiblat. Ya, ketika berdoanya menghadap ke kiblat seperti yang dilakukan di sholat istisqa. Dan juga tidak ada kaitannya dengan membalikkan rida. Ya, tidak ada kaitannya dengan membalikkan rida. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Dan ketika Imam Bukhari mengatakan maqila, babu maqila, menunjukkan terjadi perbedaan pendapat. Ya. Dan kita lihat bahwa beliau menguatkan, memilih pendapat yang beliau nukilkan di sini, yaitu bila dia solat istisqa maka menghadap kiblat saat berdoa dan membalikkan rida itu merupakan khasnya. Tetapi bila mana dia hanya sekedar istisqa meminta hujan dalam berdoa, maka tidak ada kaitannya dengan menghadap kiblat dalam berdoa dan juga tidak ada hubungannya dengan membalikkan rida. Ya, ini seakan-akan pilihan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua, ketika pokoknya yang namanya istisqa balik ke kiblat. Ya. Balik ke kiblat, menghadap kiblat. Kemudian dianjurkan untuk membalikkan ridanya setiap kali dia istisqa, walaupun tanpa salat. Ya, ini pendapat yang kedua, tetapi yang dikuatkan oleh Bukhari di sini adalah pendapat yang pertama. Itu seperti yang kita tegaskan tadi. Baik, kita baca hadis 1018. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Al-Hasan ibn Bishr qala haddatsana Mu'afa ibn Imran an Al-Auza'i an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna rajulan shaka ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam halakal mal wa jahdal 'iyal fada'a Allah yastasqi. Ya, fada'a Allah yastasqi. Wa lam yadhkur annahu hawwala rida'ahu wa lastaqbala al-qiblata. Kata cucu tiri Anas bin Malik. Cucu tiri maksudnya anak saudara tirinya Abdullah bin Abi Talha, anak saudara tirinya, yaitu anak ayah tirinya. Abu Talha menikahi ibunya, ya, dan dia punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah dengan Anas saudara tiri. Abdullah saudara tiri Anas ini punya anak namanya Ishaq. Ishaq inilah yang meriwayatkan dari paman tirinya. Dari paman tirinya itu Anas bin Malik. Jadi yang sekarang bercerita kepada kita Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha rahimahullahu ta'ala dari Anas bin Malik, bahwa Anas bercerita ada seorang laki-laki mengeluh, mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mal, binasanya harta, rusaknya harta, wajah dal ayal, dan susahnya kehidupan keluarga. Ya. Fada'allaha, maka Nabi pun berdoa kepada Allah, yastasqi, meminta hujan. Ya. Dan ini cerita ringkas dari Anas, tetapi di hadis-hadis yang telah kita baca detailnya. Ceritanya sedang khutbah Jumat, masuk seseorang dari pintu yang berhadapan langsung dengan mimbar. Nabi sudah khutbah, tiba-tiba dia maju ke depan sampai berhadapan dengan Nabi, lalu dia mengadukan tadi kerusakan harta, kekeringan, kemudian kelaparan, anak-anak sudah ya sudah terancam nyawanya karena kekurangan makanan. Akhirnya ia meminta, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah untuk menurunkan hujan. Itu rinci dari cerita di sini, tidak ada permintaan yang dilakukan oleh orang tadi, hanya mengeluh, mengadukan, kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah meminta hujan. Itu cerita Anas yang disampaikan oleh Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha rahimahullahu ta'ala, cucu tirinya, kemenakan tirinya. Kemudian kata Ishaq, walam yadhkur annahu hawwala rida'ahu wala istaqbala al-qiblah. Dan Anas tidaklah menyebutkan, ya, tidaklah menyebutkan bahwa Nabi membalikkan ridanya, dan juga tidak menyebutkan Nabi menghadap kiblat. Ya. Inilah pegangan Imam Bukhari. Ini pegangan Imam Bukhari. Ketika Anas menceritakan ya istisqa'nya Nabi di salat Jumat tersebut, ia tidak menceritakan Nabi membalikkan rida, dan juga tidak menceritakan Nabi menghadap kiblat. Berarti pemahaman baliknya, andai kata Nabi melakukannya, maka Anas tidak akan mungkin menutup-nutupinya. Ya. Andai kata Nabi balik ke kiblat, lalu dia membalikkan pula ridaknya, apakah Anas ketika menceritakannya menutup-nutupi? Tentu tidak. Ya. Ketika dia tidak menyebutkannya, berarti Nabi tidak melakukannya. Nah, ini pemahaman Imam Bukhari, pemahaman pendapat tersebut, dan Imam Bukhari menguatkannya. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menukilkan, menjelaskan di bawah bab ini, ya, seperti yang ada di syarah kita, hadis ini adalah dalil, halaman yang sama ya, 114. Hadis ini adalah dalil tentang menafikan atau meniadakan sesuatu. Ya. Dalilun alal istidlali bil adam. Terjemahannya kurang pas saya rasa. Fi hadha, kata Syekh Al-Utsaimin, berdalil dengan hadis tadi, apalagi di ujung. Saya tidak tahu apakah Imam Bukhari yang menambahkan di ujung tadi. Walam yadhkur annahu hawwala rida'ahu wala istaqbala al-qiblah. Apakah yang mengomentari hadis ini, Imam Bukhari atau muridnya Anas bin Malik Ishaq, ya, kemenakan tirinya. Yang penting di sini komentar terakhir itu adalah kesimpulan. Anas tidak menyebutkan Nabi membalikkan kiblat, membalikkan ridaknya, dan juga tidak menyebutkan Nabi menghadap kiblat. Maka itulah dalil pendapat yang di bab. Pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengubah posisi selendang dan pada saat berdoa meminta hujan pada hari Jumat. Masih kurang ya? Oh ya, bunyi babnya ya, tidak membalikkan selendang. Sementara bunyi hadisnya tidak membalikkan selendang dan juga tidak menghadap kiblat. Dua. Di bunyi babnya hanya masalah selendang saja, tidak membalikkan selendang. Dari situlah Imam Bukhari menguatkan pendapat karena Anas tidak menyebutkan. Dan saya rasa, saya sendiri juga merasakan, andai kata Nabi melakukannya kan, dan ini di luar kebiasaan khutbah Jumat. Ya. Sementara doa saja itu diceritakan oleh Anas. Nabi Anas menceritakan Nabi berdoa meminta hujan saat khutbah, bukan saat berdoa di khutbah. Ya. Saat berkhutbah kan ceritanya sedang khutbah Nabi, bukan sedang menutup khutbah dengan doa. Masuknya orang tadi, Nabi sedang khutbah. Maksudnya sedang menyampaikan materi khutbahnya. Bukan di ujung khutbah lagi berdoa, tidak. Dan dia juga, Nabi tidak mengundurkan doa istisqa itu sampai nanti datang waktu berdoa. Ketika khutbah, di ujung kan ada doa. Nabi tidak menundanya. Saat khutbah itu sendiri, Nabi berdoa. Ini kan sudah di luar konteks khutbah. Dan ini yang menjadi perhatian siapapun juga. Kita kalau sesuatu di masjid ini, ada orang menyanyi. Atau bunyi saja nada HP dengan nada musik. Kita akan merasa ini sebuah kejadian yang aneh. Sebagaimana itu terjadi di Masjid Nabawi, di Masjid Haram. Yang biasanya tidak terdengar, terdengar. Seperti itulah yang biasa Nabi sedang menyampaikan khutbah, materi khutbah. Tiba-tiba dia berdoa istisqa. Ini kan sesuatu yang di luar kebiasaan. Dan ini pasti dihafal oleh para sahabat, apalagi perawi-perawi sahabat. Kemudian, andai saja Nabi membalikkan ridaknya saat berdoa tersebut, maka tidak akan mungkin luput dari perhatian sahabat, terutama Anas yang bercerita. Kemudian, apalagi kalau seandainya Nabi sedang khutbah dan berdoa istisqa itu, dia membalikkan badannya ke kiblat. Maaf. Tiba-tiba dia sedang khutbah ini, ma'asyiral muslimin, tiba-tiba datang orang Badui tadi minta doa istisqa. Nabi SAW balikkan tidaknya, nampak oleh para sahabat. Kadang-kadang khutbah kan dilihat oleh makmum. Kemudian tiba-tiba Nabi balik ke depan, kemudian Allahumma sqina. Kalau itu terjadi, maka Anas tidak akan mungkin menutup-nutupinya. Dan ini alasan yang sangat kuat dari Al-Bukhari ketika dia memilih pendapat ini. Memilih pendapat ini. Dari awal kita sudah bedakan, sudah menjelaskan bedakan antara solat istisqa dengan doa istisqa. Ya. Jadi Imam Bukhari menukilkan, atau dia sendiri yang berpendapat, walam yadhkur annahu hawwala rida'ahu wa istaqbala al-qiblah. Kembali kita ke perkataan Syekh Al-Utsaimin. Ya. Saya tadi ketika membaca terjemahannya kurang serak ya. Hadis ini adalah maaf. Jadi saya tertinggal satu ya. Makanya saya mengatakan kurang pas. Tapi sekarang saya baca lagi dengan benar. Hadis ini adalah dalil. Nah, ini yang saya inginkan. Hadis ini adalah dalil tentang menafikan atau meniadakan sesuatu. Fi hadza dalilun 'alal istidlali bil adami. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dalil atau tidak? Dalil. Ya. Sekarang orang mengatakan kalian melarang begini. Coba tunjukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Kan ada tuh ketika dalam sesu ibadah, misalnya contoh menambahkan ya. Menambahkan salat subuh lah dengan satu rakaat lagi, atau menambah dua rakaat lagi. Ya, setelah salat subuh kemudian salat lagi dua, kemudian dengan kita mengatakan itu tidak benar, itu tidak sama sekali benar. Kemudian orang yang diingkari mengatakan coba datangkan dalil Nabi melarang. Kan seperti itu, sebagian orang beralasan bahwa sah-sah saja saya menambahkan karena Nabi tidak melarang. Menambahkan misalnya membacaan-bacaan tertentu sebelum azan, atau mungkin membaca sekian ayat Al-Quran sebelum takbiratul ihram. Misalnya dalam salat, misalnya sebelum takbiratul ihram kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Contoh. Lalu kita katakan ini tidak benar. Ya. Dari mana Anda mengatakan tidak benar? Coba datangkan dalil Nabi melarang membaca Al-Fatihah sebelum takbiratul ihram. Ya. Sebelum takbiratul ihram. Kita bawakan ini. Ini merupakan dalil hujjah untuk menyatakan menafikan sesuatu atau Nabi tidak melakukan itu merupakan dalil. Nabi tidak melakukan itu merupakan dalil tersendiri. Dengan tambahan, Nabi tidak melakukan di mana dia mungkin saja melakukannya. Apakah tidak mungkin Nabi membaca surat yang sama ketika sebelum takbiratul ihram? Mungkin. Tetapi kenapa dia tidak melakukan? Nah, ini termasuk dalil nih. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tentunya juga para sahabat dahulu, para sahabatnya, sementara mereka mungkin melakukannya, bisa melakukannya tetapi mereka tidak melakukan, ini merupakan dalil bahwa tidak melakukannya itu merupakan tuntunan. Tuntunan. Beramal dari apa? Dari pemahaman para ulama. Imam Bukhari mengatakan beristisqa ketika khutbah itu tidak mesti membalikkan lidah dan tidak mesti menghadap kiblat. Apa dalilnya? Nabi SAW tidak melakukannya. Jangan ditanyakan Nabi melarang. Mana Nabi pernah melarang? Ya memang Nabi tidak melarang, tapi Nabi tidak melakukannya. Nabi tidak melakukan sementara dia mungkin bisa melakukannya, itu merupakan dalil. Paham? Ya. Dan ini banyak sekali orang mengingkari larangan misalnya menambah-nambah ibadah. Kemudian mereka dengan semangat mengatakan carikan dalil, datangkan dalil Nabi melarang. Memang tidak ada dalil Nabi melarang. Jangan tambah salawat sebelum azan misalnya. Jangan zikir bersama misalnya, contoh. Ya. Kalau itu dituntut maka tidak ada. Tetapi ketika Nabi tidak melakukannya, sementara apakah Nabi tidak bisa melakukan? Bisa sekali. Para sahabat tidak mau Nabi bersama mereka berzikir. Justru mereka sangat mau Nabi berzikir bersama mereka sebagaimana mereka sangat mau Nabi salat berjamaah dengan mereka salat malam. Ya. Salat berjamaah malam hari. Ya. Sangat mau para sahabat, makanya ketika dapat kesempatan di bulan Ramadan mereka salat bersama Nabi karena Nabi ketika itu salatnya di masjid, mereka akhirnya masuk sab, buat sab di belakang Nabi dan salat berjamaah yang malam pertama besoknya cerita, menunjukkan mereka sangat mau salat berjamaah. Begitu juga ibadah-ibadah yang berjamaah dengan Nabi. Bayangkan pasca mimpi Nabi SAW bahwa dia masuk ke kota Mekah dalam keadaan tahallul, aman, tidak ada yang mengganggu. Ya, tidak ada yang mengganggu. Diceritakan mimpi itu oleh Allah di surah Al-Fatah. Ya, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi. La tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ya. Dan para sahabat menuntut Nabi untuk berangkat bersama mereka. Bayangkan ketika Nabi mengatakan ayo, bukan satu dua orang yang berangkat, 1400 orang yang berangkat, menunjukkan mereka sangat mau bersama Nabi SAW beribadah, melakukan apapun aktivitas ketaatan. Tetapi ketika mereka tidak melakukannya dan tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan Nabi melakukan bersama mereka, berarti itu tanda dan dalil bahwa mereka tidak melakukannya karena agama. Karena agama. Karena agama. Dan ini sangat penting untuk kita pahami. Dan makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengungkapkan itu. Fi hadza dalilun ala al-istidlal bil-adami liqawlihi walam yadhkur annahu hawwala rida'ahu walastaqbal al-qiblah. Wahuwa dalilun ala annahu idha wujida sababul fi'li walam yuf'al kanad dalilu ala adami. Ya. Hal ini berdasarkan perkataannya dan Anas tidak menyebutkan bahwa beliau mengubah posisi selendangnya dan tidak juga menghadap kiblat. Hadis ini merupakan dalil bahwa jika ada sebab untuk melakukan sebuah perbuatan, jika ada sebab untuk melakukan sebuah perbuatan namun perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka merupakan dalil bahwa perbuatan itu tidak ada. Ini luar biasa. Ini cara memahami agama dengan benar. Jangan membuat-buat sembarangan, karena kita akan ditanya, kenapa engkau lakukan? Kita katakan, karena ini agama. Nabi pernah mengerjakan, memerintah? Tidak. Nabi pernah melarang? Menurut saya tidak. Kalau tidak melarang, saya sah-sah saja melakukannya. Tidak. Bila mana dia tidak melakukannya, sementara tuntutan melakukannya ada di waktu itu, dan dia tidak melakukannya, maka Anda harus tidak melakukannya. Karena Anda harus mengikuti Nabi, jangan membuat-buat sendiri. Ini kaidah memahami agama. Kalau ini terbuka, maka akan tersebar, akan banyak ibadah-ibadah tambahan yang tidak ada batas akhirnya. Subhanallah. Ketika kita mengajukan disertasi, ya, judul peran ulama salah satu mazhab dalam memberantas penambahan-penambahan dalam agama ini dari semenjak abad kedua sampai abad ke-15 ini, subhanallah, semakin lama semakin mudah orang menambah-nambah. Di awal-awalnya tidak terlalu banyak dalam ibadah yang empat, salat, zakat, puasa dan haji. Salat, zakat, puasa dan haji. Di awal-awal tidak ada pengingkaran karena memang tidak ada penambahan. Kemudian semakin lama semakin ada yang menambah. Oh, ini bagus nampaknya. Kemudian ini bagus nampaknya. Kemudian ini bagus nampaknya. Ditambah, kemudian muncul juga yang mengingkari dari ulama-ulama yang berpegang kepada sunnah. Ya. Semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Ini apa penyebabnya? Pertama, penyebabnya yang paling utama adalah menganggap yang ditinggalkan oleh Nabi itu boleh saja. Nabi tidak melakukan karena dia tidak bisa melakukannya, atau tidak menganggap, atau dia mungkin saja ada halangannya. Dan ini baik, ini kan baik. Dan perhatikan, dalam tambah menambah dalam agama ini tidak ada yang buruk. Dalam tambah menambah tidak ada yang buruk. Ada orang menambahkan makan bersama setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, ayo kita makan. Ada. Atau berkelahi setelah sholat. Nanti setelah sholat, setelah salam kita berkelahi. Ada tambahan itu? Tidak ada. Semua yang ditambahkan pasti anggapannya baik. Tidak ada yang tidak baik yang ditambahkan kepada ibadah. Tetapi ternyata itu lebih buruk daripada berbuat dosa. Kenapa lebih buruk kepada dua? Karena dosanya bukan kepada sama manusia. Kalau berkelahi itu sama manusia. Tetapi kalau masalah menambah-menambah itu berkaitan dengan Allah. Tersimpan pernyataan bahwa Allah belum sempurna. Tidak sempurna mengajarkan agama. Mengkritisi Allah dalam tanda kutipnya. Mengkritisi Allah. Ya Allah, yang engkau syariatkan melalui nabimu ini menurut saya belum cukup. Lalu dia tambahkan. Ini seakan-akan ungkapan orang-orang yang menambah-nambah. Ya, orang-orang yang menambah-nambah. Memang setiap ibadah itu satu persatunya ibadah. Membaca Al-Qur'annya ibadah, berzikirnya ibadah, salawatnya ibadah, bersedekahnya ibadah, berziarah kuburnya ibadah. Tetapi bila mana dicampur adukkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain tanpa ada tuntunan, dia sudah berubah rasa. Sudah berubah rasa. Tidak akan sama. Saya ada di hadapan saya ini minuman hangat, putih. Tetapi kalau saya campur dengan sesuatu yang lain, walaupun enak kalau dicampur dengan gorengan enak. Ya. Apa? Cabai. Saya masukkan cabai di sini. Jadi enak rasa minuman ini. Atau minuman yang dicampur madu ini. Kalau saya campur cabai, apakah minuman ini jadi minuman yang nikmat? Sementara cabai itu bila berhadapan dengan gorengan, bersadapan dengan bakso, bersadapan dengan soto, lawannya, kawannya. Tetapi kalau sudah campur dengan madu, ini sudah tidak lagi enak. Ini urusan dunia. Kedua-duanya sama-sama baik, tetapi karena tidak pada momennya, tidak pada pasangannya, sementara agama sudah sempurna diatur dengan pasangan-pasangannya oleh agama, kita anggap yang baik ini bisa bertemu dengan yang baik yang sama. Tidak mungkin dalam urusan dunia saja kita tidak menerima dengan air madu yang sudah jelas-jelas manis, kemudian kita cakap, oh ini cabai kalau masukkan ini enak juga. Tidak akan mungkin terasa enak. Ya. Jadi inilah prinsipnya, dan ini sebagai dalil bahwa jangan sampai kita mengatakan Nabi kan tidak melarang. Kenapa kalian melarang? Ya, Nabi tidak melarang, dan juga tetapi dia tidak melakukannya. Sementara melakukannya bisa saja dilakukan Nabi, mudah Nabi melakukannya, tapi kenapa tidak melakukan? Karena memang tidak melakukannya itu yang agama. Sebagaimana tadi ketika khutbah ketika istisqa dalam khutbah Jumat, Nabi tidak membalikkan ridaknya dan juga tidak berbalik arah menuju menghadap kiblat. Nabi tidak melakukannya, dan tidak melakukannya itu adalah tuntunan. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan, berarti hadis ini jelas-jelas sesuai dengan bunyi bab di atas, karena ditekankan bahwa Anas tidak mengatakan, tidak menyebutkan Nabi membalikkan ridaknya dan juga tidak menghadap kiblat. Dan ini untuk doa istisqa, bukan solat istisqa. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke bab ke-12. Kata Al-Bukhari rahimahullah, idhas tashfa'u ilal imami liyastasqiya lahum lam yaruddahum. Ini juga sudah kita ambil dalil ini pada awal kisah ini, disebutkan oleh Imam Bukhari di bab ini. Bab apabila orang-orang meminta kepada imam, ini konteksnya imam salat yang memimpin salat Jumat, memimpin khutbah. Ini menunjukkan bahwa yang khutbah itu juga imam. Ya. Kasusnya kan Nabi sedang khutbah. Tetapi dalam hadisnya dikatakan bahwa dia imam. Menunjukkan bahwa kenapa khatib itu dinamakan imam. Karena memang pantasnya dia juga sebagai imam dalam sholatnya. Ya. Imam dalam sholat Jumatnya. Kemudian yang kedua, makna imam ini adalah pemimpin. Pemimpin, karena masalah istisqa ini selalu diarahkan kepada pemimpin. Dia nanti yang akan menginstruksi, memerintahkan untuk mengadakan sholat istisqa. Ya, bila mana orang-orang meminta imam untuk meminta hujan, berdoa, maka imam tidak menolak. Ya, nantilah, kapan-kapan sajalah. Nggak. Dari apa yang dilakukan Nabi disimpulkan bahwa langsung diterima permintaannya. Lam yaruddahum, maka dia tidak boleh menolak permintaan mereka. Jangankan menolak, menunda saja tidak. Karena Nabi SAW ketika selesai orang tadi meminta, Nabi langsung berdoa. Nabi langsung berdoa walau dia dalam keadaan berkhutbah tanpa mengundur-undur lagi. Nabi tidak mengatakan kepada orang ini, ya insyaAllah. Tapi nanti ketika doa khutbah. Tidak. Nabi saat itu juga berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bunyi bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Ya. Hadisnya 1019. Beliau mengatakan, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدع الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. Itu hadis Anas yang juga telah berlalu di bab-bab sebelumnya. Ceritanya hampir sama. Nabi SAW datang seseorang menjumpai Nabi SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, telah binasa hewan-hewan ternak, putus jalan-jalan, berdoalah engkau kepada Allah. Ya. Maka Nabi berdoa, lalu kami diturunkan hujan dari Jumat ke Jumat. Kata Anas, famutirna minal jumu'ati ilal jumu'ah. Satu minggu hujan turun. Kemudian di Jumat berikutnya, ya, datang lagi seorang laki-laki menjumpai Nabi dan mengatakan, rumah-rumah sudah pada rusak, tahaddamatil buyut, jalan-jalan pun semakin parah, hewan-hewan ternak banyak yang celaka. Ya. Maka Nabi SAW berdoa meminta dialihkan hujan. Ya. Allahumma ala zuhuril jibali wal akam. Ya Allah, pindahkanlah ke puncak-puncak gunung dan tempat-tempat tinggi. Kemudian di perut-perut lembah dan di tempat banyaknya tanaman. Maka kata Anas, setelah doa itu dipanjatkan oleh Nabi, awan-awan yang menutupi Madinah tercabik-cabik. Ya. Tercabik-cabik. Kenapa dipisah-pisah, diurai-urai oleh Allah? Karena Nabi mengatakan di puncak-puncak gunung. Puncak gunung bukan satu. Dan perut-perut lembah. Perut lembah juga bukan satu. Maka dirobek-robeklah awan tadi. Seperti kain-kain dirobek. Kemudian diarahkan sebagian ke tempat ini, sebagian ke tempat itu. Dan Madinah jadi cerah. Nah, ini cerita langsung dari saksi mata, yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang berkenaan dengan bab itu tadi, setelah selesai orang tadi meminta, Nabi langsung menerima dan mengabulkan permintaannya, lalu berdoa. Baik meminta hujan ataupun meminta dialihkan hujan, langsung diterima permintaannya dan dilakukan oleh Nabi permintaan orang tersebut. Dan ini yang dimaksud oleh bab. Dimaksud oleh bab. Ya. Kita lanjutkan. Dan ada satu catatan lagi. Untuk meminta hujan ini, itu bebas ya, lebih luas daripada sholatnya. Ya. Untuk meminta hujan lebih luas daripada sholatnya. Wallahu ta'ala alam, kata-kata imam dalam hadis, dalam bunyi bab itu, lebih mengarah kepada khatib yang khutbah. Jadi boleh saja ketika di sebuah perkampungan yang kekeringan sudah lama, kemarau sudah mengancam kehidupan manusia, maka bila datang seseorang kepada khatib yang sedang berkhutbah, Pak Ustaz atau Pak Khatib, tolong jangan lupakan doa istisqa. Boleh-boleh saja, karena ini lebih luas daripada salat. Lebih terbuka daripada salat. Salatnya mesti setelah arahan pemerintah yang berwenang, sementara doa istisqa dilakukan oleh khatib manapun juga, apalagi di tempat yang sangat membutuhkan. Karena kemarau ini kan bukan di semua tempat, bisa jadi tempat tertentu yang sudah lama turunnya hujan, sementara di wilayah dekatnya selalu turun hujan. Ya, selalu turun hujan. Jadi boleh saja diminta oleh jamaah kepada khatib untuk menyisipkan doa istisqa. Ya. Ya. Misalnya ketika masuk khatib ke dalam masjid, yang mengatakan nanti ketika doa. Ketika doanya jangan lupa sisipkan doa minta hujan Pak Ustaz. Boleh. Boleh. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk ke bab yang ke-13. Ya. Babu idza sana'a. Babu idza stashfa'al musyrikuuna bil muslimina indal qahti. Bab bila mana orang-orang musyrik meminta syafaat, maksudnya meminta untuk berdoa kepada kaum muslimin di saat terjadi kemarau panjang, ya, kekeringan yang menimpa. Apakah sikap kaum muslimin? Orang musyrik datang meminta agar kaum muslimin berdoa minta hujan, diperkenankan atau tidak? Nah, ini tidak ada jawaban. Jawabannya ada dalam hadis. Jawabannya ada dalam hadis. Makanya Imam Bukhari mengatakan iza, jika. Jika ada jawabannya. Jika kaum musyrikin meminta pertolongan kepada kaum muslimin pada musim paceklik. Meminta pertolongan maksudnya meminta agar mereka berdoa. Agar mereka berdoa. Apa jawaban di sini? Tidak ada. Di mana kita dapatkan jawabannya? Dalam hadis. Dalam hadis kita dapatkan jawaban. Ini Imam Bukhari buat bab agar kita penasaran, agar tetap baca hadisnya. Jangan bunyi babnya saja dibaca. Ya, harus baca hadisnya kalau butuh jawabannya. Ini luar biasa kebijakan para ulama dalam menyusun kitab mereka. Ya. Karena yang diinginkan adalah hadisnya. Jadi kalau karena orang membaca ini penasaran, lalu apa hubung apa nanti jawabannya, apa hukumnya, apa sikap kaum muslimin, akhirnya dia terpaksa baca hadisnya. Ya, baca hadisnya. Baik, kita baca bukan karena terpaksa ya, karena memang kita sedang membaca Sahih Bukhari ya. Hadis 1020. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Katsir an Sufyana an qala haddatsana Mansur wal A'mash an Abi Dhuha an Masruq ya an Masruq qala ataitu bin Mas'ud faqal radhiyallahu ta'ala an faqal inna quraishan abta'u 'anil islami fad'a 'alayhimun nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبتش البطشة الكبرى يوم بدر قال أبو عبد الله وزاد أسبات عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيثة فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسق الناس حولهم yeah. حديث عبد الله بن مسعود mulainya cerita ini, hadis ini, riwayat ini dari Masruq ibnul Ajda', muridnya Abdullah bin Mas'ud dari generasi tabi'in rahimahullahu taala. Kata Masruq, ya, Masruq itu apa terjemahannya, artinya? Yang kecurian. Ya. Tapi ini nama, tidak ada perlu disebutkan maknanya. Terkadang nama itu tidak penting untuk disebutkan maknanya. Karena terkadang hanya sekedar nama. Masruq mungkin saja kecurian apa? Kecurian harta, kecurian hati. Ya. Masruq Ibnu al-Ajra rahimahullahu taala bercerita, ataitu bin Mas'ud. Suatu ketika saya mendatangi Ibnu Mas'ud. Maksudnya Abdullah, ya, radhiyallahu taala an. Faqal, kata Ibnu Mas'ud bercerita, inna Quraisyan abta'u 'anil Islam. Dahulu kata Ibnu Mas'ud minas sabiqin al-awwalin. Termasuk orang-orang pertama masuk Islam di Mekah. Ya. Orang Quraisy abta'u 'anil Islam. Melambat-lambatkan diri untuk memeluk Islam. Atau memang tidak ada menampakkan keinginan menerima agama Islam. Dan bahkan lebih nampak dari sikap mereka menentang, membangkang, membenci, memusuhi, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fada'a alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu juga kita tegaskan dalam membaca dalilnya. Da'a ala dengan da'a lahu. Ini maknanya berbeda 180 derajat. Dia kata-kata berdoa sama. Berdoa ala dengan berdoa lahu atau li. Ya, ini berbeda. Yang satu mendoakan keburukan, itu da'a apa? Da'a ala. Ya, orang tua mendoakan anaknya, tetapi da'a al-walidu ala waladihi. orang tua mendoakan anaknya, maksudnya buruk karena ada ala. Ya, doaul walidi ala waladi. Ini juga perlu diperhatikan dengan hati-hati oleh orang tua. Jangan sampai anak jangan sampai orang tua mendoakan buruk, mendoakannya dengan doa yang buruk. Ya, karena doanya mustajab. Karena Nabi SAW dalam konteksnya mengatakan doa-doa yang mustajab. Di antara lafaznya doa, di antara doa yang mustajab, doa musafir. Ya, doa musafir. Doa orang yang terzalimi. Kemudian doa orang tua atas anaknya. Kata atas ini yang perlu dicatat baik-baik. Karena doa yang baik juga mustajab, doa yang buruk juga mustajab. Berhati-hati berkata kepada anak. Berhati-hati. Ya. Karena di situ ada du'aul walidi ala walidi ala waladi. Kemudian yang kedua, da'a lahu atau li. Ya. Ini adalah doa kebaikan. Doa kebaikan. Ad'u lahu. Ya. Awwalidin awwal awwaladin salihin yad'u awwaladin thalath idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Doa kebaikan di situ karena lahu. Ya, karena lahu. Di sini fada'a alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa artinya? Nabi berdoa untuk apa? Untuk keburukan, mencelakakan orang-orang yang tadi menentang, tidak mau menerima dakwah Nabi. Ya. Setelah lama, bukan 1-2 hari, lama, bertahun-tahun, dan sikapnya semakin brutal. Semakin keras penentangan, tuduhan, keji, hujatan, cemoohan, segala cara mereka menyakiti Nabi SAW. Bahkan ada upaya-upaya untuk membunuhnya. Maka Nabi SAW mendoakan atas mereka. Apa yang terjadi? Allah kabulkan doa Nabi SAW. فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ hatta halaku fiha wa akalul maitata wal idham. Maka ditimpakan kepada mereka sana kekeringan, kemarau. Ya. Sampai binasa mereka. Binasa ini maksudnya kesusahan hidupnya, kekurangan harta, sehingga mereka makan bangkai. Ya. Jadi hewan-hewan yang mati itu tidak mereka kuburkan, tidak mereka biarkan. Mereka ambil dagingnya. Karena kekurangan makanan. Bahkan tulang-tulang yang mereka biasa tidak gunakan, biasanya mereka hanya ambil daging saja, sementara tulang yang daging yang lengket di tulang, tidak seperti kita semua habis. Ya, semua habis. Kepala juga dihabisi, kulit diambil, perut diambil, kikil, tunjang habis, buntut habis. Ya, tidak ada yang tersisa. Lalu mereka dahulu hanya dagingnya saja. Nah, ketika kekurangan habis makanan, hewan-hewan sudah banyak yang mati, yang bangkai hewan ini pun mereka santap karena kekurangan makanan. Bahkan bukan hanya daging yang mereka biasa ambil, tulang-tulang atau daging-daging yang lengket di tulang itu mereka juga ambil karena tidak ada makanan. Sampai sebegitu menderitanya mereka dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian, faja'a Abu Sufyan. Ya, datanglah Abu Sufyan, tokoh terkemuka di masa itu. Faqala ya Muhammad. Ia datang dengan membawa misi dengan mengatakan, wahai Muhammad, ji'ta ta'muru bisilatir rahim. Dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi. Dia tahu bahwa ajaran yang dibawa Nabi itu baik. Ya. Engkau datang mengemban dakwah untuk menghubungkan silaturahim. Ya. Sementara kaummu sudah binasa semuanya. Jadi dijadikan sebagai senjata. Dakwahmu kan silaturahim. Sekarang kerabat-kerabatmu kekelaparan. Halaku fada'ullah. Maka berdoalah engkau kepada Allah. Ya. faqara'a, lalu Nabi SAW membacakan firman Allah, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah hari di mana langit datang dengan asap yang nyata, yang jelasnya. Kemudian, maksudnya, di dalam sebagian riwayat, Nabi mendoakan kebaikan. Nabi SAW berdoa, di ujungnya juga menandakan demikian. Permintaan Abu Sufyan ini dikabulkan oleh Nabi. Ya, dengan sebab itu turun ayat tadi. Ya. Thumma adu ila kufrihim. Setelah apa yang mereka minta dari Nabi itu didapatkan oleh mereka, tetapi tetap saja tidak ada simpati. Orang kalau sudah dapat kebaikan dari pembawa kebenaran, kan ada sedikit kecendungan atau kecenderungan atau simpati kepada orang yang berjasa kepadanya. Namun mereka juga tidak. Padahal sudah mendapatkan kebaikan dari doa Nabi. Ya. Mendapatkan kebaikan dari orang Nabi, justru mereka semakin kufur. Akhirnya Allah SWT turunkan ancaman, yaumana batisul batasyatal kubra. Pada hari di mana kami melakukan kemurkaan yang besar, yaitu perang Badar. Ya, jadi mereka, tokoh-tokoh yang terkenal itu, tewas semuanya di perang Badar. Ini kemurkaan Allah yang luar biasa kepada mereka yang sudah dapat kebaikan dari dakwah Nabi, tetapi mereka menutup mata dari kebaikan. Sampai hari ini, orang ketika matanya sudah bukan mata meneliti, bukan mata ridha, tetapi sudah mata benci, semua kebaikan orang dilupakan. Lupakan. Pokoknya mereka itu tidak ada baiknya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sudah tidak bisa lagi diajak berbicara. Nah, tidak ajak berbicara. Itu yang keadaannya orang-orang Quraisy. Dan saya teringat Bani Fir'aun ya. Saya teringat kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Berkali-kali mereka butuh doa Nabi Musa. Ya. Setiap kali ada bencana, mereka tidak bisa mengatasinya. Datang kepada Nabi Musa berdoa. Habis masalah itu. Padahal ketika mereka meminta untuk kepada Musa untuk berdoa, mereka sudah katakan, nanti apa yang kamu mau kami berikan. Itu pesan Fir'aun itu. Kamu mau membawa Bani Israel pergi dari Mesir? Ya silakan, nanti bawalah. Dan kami akan insya Allah ada perhatian dengan dakwahmu ini. Ternyata setelah Nabi Musa berdoa dan mereka selesai dari masalah yang pertama, tetap saja tidak berubah. Akhirnya diturunkan oleh Allah musibah yang kedua. Setelah melakukan segala macam cara untuk mengatasinya, mereka juga angkat tangan dan tidak ada satupun yang bisa mengatasinya. Ujung-ujungnya Nabi Musa. Ujung-ujungnya Nabi Musa. Datang lagi utusan Fir'aun dengan janji-janji muluknya agar Nabi Musa mendoakan. Nabi Musa juga mendoakan. Habis musibah yang kedua. Terus berkali-kali bertubi-tubi. Peran dan jasa Musa luar biasa. Tetapi tetap juga tidak ada manfaatnya. Ini ada tipikal manusia yang seperti ini. Kebaikan sudah nampak terang di depan mata, tetapi ditutup oleh kesombongan. Ditutup oleh kebencian. Nah, ini pelajaran dari kasus ini. Allah habiskan mereka semua. Kapan? Yaumana betisul batasyatal kubra. Pada hari di mana Allah beraksi dengan kemurkaan yang besar, sehingga bala tentara mereka binasa di perang Badar, termasuk tokoh-tokoh yang sudah mendapatkan jasa dari Nabi SAW. Selesai dari cerita ini, bahwa Nabi mengabulkan permintaan Abu Sufyan untuk istisqa. Turun hujan, hilanglah musibah, mereka sudah hidup dalam kesenangan. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Bukhari. Qala Abu Abdillah. Abu Abdillah di sini Imam Bukhari. Yang mengatakan qala Abu Abdillah adalah muridnya, perawi kitab Sahih Bukhari ini. Banyak perawi Sahih Bukhari termasuk Al-Pirabri dan yang lain-lainnya. Ya. Imam Bukhari mengatakan wazada asbatun, ya, asbat salah seorang perawi, Asbat Ibnu Nasr Al-Hamdani. Ini perawi yang tidak ada di atas. Ya, ada di sini dalam sanad yang lain. Tapi tidak menjadi pokok di sanad ini. Asbat Ibnu Nasr Al-Hamdani dari Mansur. Mansur ada ya. Mansur ibnul Mu'tamir. Ya, di atas ada. Di sanad ini ada tambahan. Fada'a Rasulullah SAW fasuku al-ghaith. Nabi SAW pun mengabulkan permintaan Abu Sufyan dan meminta hujan kepada Allah. Lalu mereka disirami hujan oleh Allah Jalla fi'ula. Fa'atbaqat alaihim sab'an. Hujan turun kepada mereka sepekan. 7 hari. Wasyakan nasu kathratal matar. Selama 1 minggu. Keluhan sudah berubah. Yang minggu yang lalu keluhannya kekeringan. Sekarang kekeluhannya banjir. Ya, banyaknya hujan. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, di sekitar kami, di sekeliling kami, dan tidak di atas kami. Maka fanhadaratil as-sahabah an ra'sihi. Maka awan pun sudah mulai berpisah-pisah, terpencar-pencar dari atas kepala Nabi ketika itu. Maksudnya di atas kota Mekah. Dan fasuqun nasu hawlahum. Orang-orang di sekitar Mekah mendapatkan hujan yang dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang menjelaskan bunyi bab yang jawabannya adalah diterima permintaannya. Diterima permintaannya. Ya, karena maslahat manusia ini menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin di syarahnya memberikan beberapa catatan, ya. Pertama, kenapa datangnya orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW ini ada 2 bentuk. Yang pertama, mereka datang untuk karena Nabi mereka dengar mendoakan keburukan kepada mereka, untuk mereka. Lalu mereka datang untuk Nabi mengcancel atau membatalkan doa buruknya tadi. Karena mereka tahu Nabi yang mendoakan keburukan atas mereka. Mereka datang kepada Nabi lagi melalui utusan Abu Sufyan tadi untuk Nabi meralat. Jadi meminta Nabi meralat kembali doanya dan berdoa sebaliknya. Agar mulai diturunkan kembali oleh Allah hujan kepada mereka. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, bahwa hujan musibah kemarau panjang itu bukan dari Nabi. Nabi tidak ada berdoa apa-apa. Tetapi Allah yang menurunkan bencana kepada mereka. Lalu mereka datang kepada Nabi karena mereka tahu bahwa Nabi dekat dengan Allah. Ini juga menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa Nabi mengajak kepada Allah dan dekat dengan Allah. Sebagaimana Bani Fir'aun mengetahui Nabi Musa dekat dengan Allah, cuma mereka tidak mau menerima karena kesombongan. Ya, karena kesombongan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib tahu bahwa agama yang dibawa oleh Nabi adalah agama yang benar, tetapi dia tidak menerima. Jadi jangan dikira orang mengenali kebaikan lalu dia bisa saja memeluknya. Sudah pasti memeluknya dan menerimanya? Belum tentu. Tidak semua orang yang mengenali kebaikan itu memegangnya. Banyak orang yang mengenali kebaikan justru dia melawan kebaikan tersebut. Melawan kebenaran. Memeranginya, menentangnya. Menghasut orang, mengajak orang untuk menentangnya. Makanya hidayah itu bukan sebab pertama, sebab semata-mata adalah kenal dengan hidayah, tidak. Tidak semua orang yang kenal menerima hidayah. Terkadang orang yang tahu kebenaran itu ditutup mata hatinya oleh Allah sehingga tidak mau menerima. Dan banyak penghalang-penghalang hidayah. Abu Thalib penghalang hidayahnya adalah apa? Adalah terpaut hatinya kepada ajaran nenek moyang. Ya. Kekuatan pengaruh ajaran nenek moyang itu yang membuat dia tidak mau menerima. Padahal dia sudah yakin itu benar. Ya, tidak mau dia. Makanya dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berpegang kepada ajaran Abdul Muttalib, nenek moyangnya, ayahnya, kemudian kakeknya dan seterusnya. Ini juga termasuk penghalang hidayah. Kesombongan ini juga termasuk penghalang hidayah. Orang teman-teman yang tidak baik penghalang hidayah. Ya, menjaga popularitas, jabatan, reputasi. Ya, dan yang lain-lainnya dari unsur duniawi juga penghalang hidayah. Ya, penghalang hidayah. Orang khawatir jabatannya akan terancam, reputasinya terancam, popularitasnya terancam. Justru nanti dia tidak sepopularitas orang yang diikutinya. Nah, ini dia membuat dia tidak mau menerima. Ini juga menjadi penghalang hidayah, walaupun yang terhalang ini mengenali hidayah. Ini yang perlu kita perhatikan dari bentuk yang kedua. Orang musyrikin mengutus Abu Sufyan mendatangi Nabi. Mereka tahu bahwa itu hukuman dari Allah. Tetapi kenapa mereka juga datang kepada Nabi? Karena mereka tahu Nabi SAW dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Cepat diterima doanya oleh Allah SWT. Sebagaimana kasus Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu hadis atau bab yang ke-13 dengan hadis 120. Saya rasa untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Silakan, ya Pak. Ya. Ya, mungkin jawaban untuk dua pertanyaan ini hampir sama ya. Satu, ketika kita tahu bahwa itu bukanlah sebuah kemestian, bukan sebuah rukun, bukan sebuah yang wajib, maka tidak perlu kita pula untuk memakai rida. Ya. Apa yang kalau seandainya kita memilih pendapat bahwa membalikkan rida dalam salat istisqa atau menghadap kiblat dalam salat istisqa itu bukan rukun dari salat, ya. Dan justru hanya sebatas tuntunan adab yang utama dilakukan dalam salat istisqa, membalikkan rida dan juga termasuk menghadap kiblat ketika berdoa adalah adabnya, hal-hal yang utama, maka untuk jawaban kedua kita tidak perlu membawa pula rida khusus. Setiap salat istisqa kita ada rida, pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW, tidak mesti. Kalaupun kita ingin menerapkan sunnah tersebut, kita bisa lakukan dengan benda yang lain seperti peci misalnya, atau kita bawa jas atau jaket, jaketnya yang dibalikkan. Misalnya dalam keadaan dingin misalnya di Masjid Umar ini, ya misalnya. Dan kita biasa pergi salat memakai jas atau memakai jaket, ketika istisqa yang kita balikkan yang jaketnya saja. Ya, jadi tidak mesti pula membawa rida. Dan yang pertama tadi memutarkan, membalikkan rida dan menghadap kiblat ini bukan rukun dari salat istisqa. Wabillahi taufik. Ya. Hah? Tentang? Sutra. Ya. Sudah. Ya. Salat berjamaah yang mesti pakai sutra siapa? Imam. Sudah? Selesai. Ya, salat berjamaah yang mesti pakai sutra imam. Sudah. Kemudian dalam kasus keterlambatan sebagian jamaah, akhirnya dia masbuk, imam sudah selesai, berarti sutra sudah selesai pula tugasnya, sutra imam itu. Apakah dia wajib dalam salat itu mengambil sutra? Tidak. Karena sutra ini tugas yang dilakukan oleh orang yang sholat sendirian oleh imam sebelum sholat. Ya. Barang siapa yang sholat maka buatlah sutra. Ini ditujukan kepada imam kemudian orang yang sholat sendiri-sendiri. Kalau dia dalam keadaan sholat yang awalnya dia mengikuti imam, kemudian terpisah karena masbuknya, dia tidak ditugaskan lagi bersutra. Paham? Ya. Kecuali ini kondisi yang difatwakan para ulama, bila mana setelah dia masbuk itu, dia sholat sendiri, berubah jadi statusnya sholat sendiri, di depannya tidak jauh dari sutra. Yang awalnya bukan sutranya. Misalnya dia hanya beberapa langkah dari tiang. Dan dia khawatir nanti orang akan lewat antara dia dengan tiang, maka boleh dia melangkah. Beberapa langkah, bukan 10 langkah ya. Bukan. Ya, sebatas 1 langkah, 2 langkah karena dekatnya. Tetapi kalau seandainya jauh, maka dia tidak berkewajiban dalam sholat itu mencari sutra. Kalau dibuka pintu ini, maka dibuka pintu dalam sholat mencari sutra, maka orang dari belakang masjid sampai depan masjid bisa langkah. Ini membuka bermain-main dalam sholat ini. Bermain-main dalam mazhab Syafi'i itu bergerak di luar sholat itu lebih dari 3 kali gerakan batal sholat. Ini menunjukkan bahwa bergerak di luar gerakan sholat ini perkara yang sangat prinsip dijaga oleh semua mazhab. Ya. Jangan alasan mencari sutra kita sudah melangkah 15 langkah. Ini orang sholat atau bergerak jalan? Ya, ini yang perlu dipertimbangkan. Wallahu a'lam. Mengalihkan bismillah. Bani Muawiyah. Ada 3 doa Rasulullah SAW yang 2 dikabulkan, 1 ditolak. Dalam hadis ini pelajaran Sahih Muslim jadinya. Ya, dalam hadis Sahih Muslim yang kita pelajari, Nabi SAW berjalan dari Awali kemudian singgah di masjid yang namanya Masjid Bani Muawiyah. Nabi masuk kemudian sholat 2 rakaat, sahabat juga yang mengiringinya masuk dan sholat juga bersama Nabi. Setelah sholat Nabi berdoa panjang kata saya lupa juga siapa sahabatnya. Ada 3 doa yang dipanjatkan Nabi, 2 dikabulkan oleh Allah, 1 tidak dikabulkan. Apakah? Pertanyaannya, Allah kan menolak doa Rasulullah. Hikmahnya apa? Apakah hikmah Allah menolak? Ya, di antara sebab Allah menolak doa, karena tidak relevan, tidak juga melanggar ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah menetapkan bahwa umat Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad dibinasakan oleh permusuhan-permusuhan di antara mereka, pertikaian yang terjadi di antara mereka. Ketika Nabi meminta itu, Allah tidak akan mungkin memberi. Sebagaimana Nabi Ibrahim meminta ayahnya diselamatkan dari neraka, itu ketika hari kiamat. Allah sudah pastikan bahwa Dia haramkan surga dari setiap orang yang kafir. Jadi tidak mungkin doa dikabulkan karena keputusannya Allah tidak mengabulkan, tidak memberi apa yang diminta. Allah tidak akan memasukkan ke surga orang kafir. Sementara Nabi Ibrahim meminta, ya Allah selamatkan ayah saya. Nah, sebagaimana juga Allah menetapkan bahwa umat Nabi Muhammad ini memang tidak dibinasakan oleh bencana secara total, oleh musibah, musibah yang melanda dari bencana-bencana alam, banjir, longsor dan yang lainnya, itu tidak akan habis umat Nabi Muhammad semuanya. Tetapi Allah menetapkan bahwa umat ini akan runtuh, akan hilang kekuatannya dengan permusuhan di antara mereka. Ketika Nabi berdoa, ya Allah jangan lakukan, tidak mungkin Allah mengabulkan. Ya, karena itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya itu adalah agar kita selalu tawakal, berserah diri kepada keputusan Allah Jalla fi'ula. Tidak semua yang kita minta diberi oleh Allah. Ada kalanya Allah tidak memberi karena memang bertentangan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya Allah jangan matikan saya. Boleh kan meminta? Ya Allah jangan wafatkan saya. Apakah dikabulkan oleh Allah? Pasti tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Asamaannya seperti itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih ada? Kenapa hilang? Iya, bila mana baca Al-Fatihah Salat sendiri. Misalnya awal-awal kita tidak terlalu menghadirkan hati, tiba-tiba tidak terlalu fokus dengan Al-Fatihahnya, boleh tidak mengulangi kembali dari awal baca Al-Fatihah? Boleh saja. Tetapi harus diperhatikan was-was, karena was-was ini adalah perangkap syaitan. Kalau setiap kali sholat kita seperti itu, ini was-was. Tetapi kalau kadang-kadang dan bukan sebagai rutinitas, maka boleh saja agar kita lebih memantapkan. Tetapi yang perlu dilakukan adalah dari awal sholat kita harus hadirkan hati sebelum takbiratul ihram dimulai. Kita sudah hadirkan hati, ini usaha, ya, nanti usaha. Wallahu ta'ala alam. Ya. Nas-nas Al-Quran dan hadis, bila mana disebutkan laki-laki atau disebutkan perempuan, ya misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan, hukum asalnya berlaku untuk semua. Hukum asalnya berlaku untuk semua. Dan ini banyak dalam dalil-dalil. Ya. Ayat Al-Quran ketika bercerita tentang Masjid Quba, Allah memuji Masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid yang pertama-tama engkau bangun di atas takwa, itu lebih baik kamu salat di dalamnya daripada Masjid Dirar. Kemudian Allah mengatakan di dalamnya ada laki-laki yang suka mensucikan jiwa. Kata laki-laki di sini masuk perempuan. Ini asal kaidahnya dalam nas-nas, memahami nas agama. Bukan hanya laki-laki saja. Ya, bukan laki-laki saja. Seperti contoh juga hadis, ya. 7 golongan manusia yang diberi oleh Allah naungan nanti ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Syabun pemuda, laki-laki. Tetapi di situ juga masuk pemudi, perempuan. Kemudian warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya, lalu dia takut kepada Allah dan mengatakan inni akhafullah. Ini berlaku juga sebaliknya. Seorang perempuan yang digoda oleh laki-laki yang tampan, ganteng, kaya raya untuk berbuat dosa, lalu wanita itu mengatakan inni akhafullah. Jadi itu kaidah asal memahami nas-nas agama. Bila mana ada sebutan laki-laki, maka itu sudah termasuk perempuan. Bila mana ada sebutan perempuan, maka itu sudah termasuk laki-laki. Kecuali bila mana ada keterangan yang mengkhususkan perempuan. Kecuali kalau ada keterangan yang mengkhususkan perempuan. Seperti contoh bahwa sholatnya wanita di rumah lebih baik daripada di masjid. Ini tidak mungkin laki-laki masuk ke dalamnya. Ya, walaupun laki-laki berharap masuk, tapi tidak masuk. Ya. Tapi tidak masuk. Ya. Kemudian wanita yang datang ihram, kemudian haid, dan dia menunda tawafnya. Ini tidak juga masuk laki-laki, karena laki-laki tidak haid. Jadi asalnya tadi adalah berlaku untuk ya, bila mana sebutannya laki-laki maka masuk perempuan, sebutannya perempuan maka masuk laki-laki, kecuali ada keterangan yang mengkhususkan. Seperti juga hadis Witoko yang dicontohkan tadi, bila mana disebutkan laki-laki maka termasuk terbuka untuk semua. Tetapi hadis Witoko ini jangan dijadikan sebagai bahan untuk kita merasa aman dari neraka. Ini yang diingatkan oleh Nabi ketika Mu'ad bin Jabal mendapatkan hadis. Mu'ad berada di belakang Nabi, dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Ya Mu'ad, labbaika ya Rasulullah wa sa'adai. Diulang lagi oleh Nabi, ya Mu'ad, labbaika ya Rasulullah wa sa'adai. Tiga kali. Setelah Mu'ad sudah habis semua sarap-sarapnya untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, maka Nabi langsung menyampaikannya. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Hadis Sahih Bukhari. Apa yang kau tahu hak Allah terhadap hambanya, atau dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu alam. Lalu Nabi mengatakan hak Allah terhadap hamba adalah mengibadatinya dan tidak menyekutukannya, dan hak hamba terhadap Allah adalah tidak menyiksa siapapun yang tidak berbuat syirik. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Orang yang tidak berbuat syirik tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Apakah boleh saya kabarkan ke semua manusia berita gembira ini? Siapapun yang tidak buat syirik aman dari siksa? Kata Nabi SAW, la fayattakilu. Jangan. Nanti mereka memegang hadis ini kemudian meremeh-remehkan dosa. Memang hak keutamaan tauhid luar biasa. Jadi makna ayat hadis tersebut, yang pertama mengharamkan syirik itu, tauhid itu mengharamkan dari neraka. Yang kedua mengharamkan dari kekal di neraka. Mengharamkan dari disentuh oleh api neraka, atau yang kedua mengharamkan minimal dari kekal di neraka. Jangan sampai hadis bitokoh ini membuat kita menganggap remeh dosa. Karena dosa itu bukan gratis. Dosa itu setiap kita berdosa, pasti akan diteteskan tetesan hitam di dalam kalbu kita. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Diteteskan tetesan hitam. Dua kali tetesan lagi. Tiga kali teteskan lagi. Empat kali tetesan. Habis terselimuti oleh tetesan hitam kalbu kita bila mana kita tidak meninggalkan dosa. Tidak ada taubat. Tidak pernah menyesal. Selalu mengulanginya. Selalu terjerumus ke dalamnya. Tetesan tadi. Bila mana tidak bertobat, teteskan. Kalau sudah habis semua, lapisan kedua. Lapisan ketiga. Kalau sudah sampai hati itu terselimuti oleh tetesan hitam itu semua, maka hati itu seperti ran, kata Nabi, sampai seperti ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, justru dalam kalbu mereka ada ran. Kalau sudah ada ran, penutup yang tebal tersebut, ia tidak lagi mengenali kebaikan dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kemudian hatinya seperti wadah yang tertelungkup. Tidak bisa menerima tuangan apapun juga. Dituangkan sebanyak-banyaknya air, dia tidak bisa menerima walau satu tetes. Karena dia tertelungkup. Apapun peringatan-peringatan Allah, ujian-ujian Allah, agar dia, ujian-ujian diberikan Allah agar dia sadar, juga tidak bisa sadar. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai meremehkan dosa. Jangan berpegang kepada hadis bertokoh atau hadis Mu'adz bin Jabal lalu kita, yang penting tauhid. Dosa apapun tidak ada masalah nanti. Tidak akan masuk neraka. Ini jangan sampai. Makanya Nabi mengkhawatirkan disebarkan hadis ini. Ada ilmu yang tidak perlu, yang belum waktunya disebutkan karena dampaknya buruk. Dan saya khawatir kita-kita yang mengaji tauhid ini mudah berhutang lalu tidak mau membayar, mudah berjanji lalu tidak menepati, menghibahi, disebabkan kita memahami bahwa tauhid itu menyelamatkan neraka. Jangan sampai kita meremehkan dosa lantaran menganggap bahwa tauhid sudah cukup. ibadah harus ada, ketakutan terhadap dosa harus ada, kemudian akhlak juga harus terjaga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari apapun penyimpangan agama. Selesai? Ya. Silakan. Dia sendiri yang mengatakan terakhir. Ego namanya itu. Ya. Ya. Jazakallah khair. Memang saya maunya terakhir. Ya. Ah. Ya, ada dua pendapat dan bagi saya di sini bersikap bebas, bebas saja. Yang suruh silakan suruh, yang menunda sampai selesai kajian lalu salat duha silakan duha. Ya, ini permasalahan yang jangan sampai pula memecah belah di antara kita. Ya, permasalahan amalan sunnah. Yang tidak suruh pun juga tidak mengapa. Ya, yang tidak suruh juga tidak mengapa. Ini permasalahan yang sangat sepele, jangan sampai membuat hati kita terpecah-pecah. Ya. Yang mau salat suruk walau pengajian belum selesai, wallahu ta'ala alam. Bagi saya mungkin karena begitu ya, silakan ya. Yang merasa mengutamakan pengajian sampai setelah selesai suruk, selesai pengajian baru dia salat, meskipun tidak salat suruk lagi, salat duha ya silakan ya, awal salat duha ya silakan, wallahu alam. Ada satu yang terakhir. Pedi mana? Apa yang terakhir? Yang pertanyaan dua pekan yang lalu. Ya. Yang bertanya pun lupa. Ya, salat syekh. Setelah selesai pengajian waktu itu, saya langsung hubungi beliau. Ya. Dengan suara, kemudian beliau langsung jawab. Tapi saya katakan kemungkinan jawaban ini bukan minggu depan yang saya sampaikan, karena saya ada safar. Dan insya Allah setelah safar nanti saya sampaikan. Bentuknya hari ini. Ya, memang beliau sengaja melakukannya. Dan ini sebenarnya hal yang biasa. Seseorang bila mana merasa bahwa ada sesuatu dalam sholatnya, dia boleh mengkodok sholatnya kembali. Misalnya kita merasa tadi tidak wudhu, ragu-ragu. Atau batal ragu-ragu. Kan bebas dia untuk mengulangi sholatnya sendiri. Setuju tidak? Setuju tidak? Misalnya dia sholat berjamaah. Tiba-tiba dia ragu terhadap sholatnya. Sholat tadi saya ada kentut atau tidak? Dia merasa apa-apa. Kemudian dia wudhu kembali, setelah itu dia sholat lagi, biasa atau tidak? Biasa atau tidak? Saya bertanya ini biasa atau tidak yang dilakukannya? Kita melihatnya mungkin tidak menganggap biasa, tapi alasan dia biasa atau tidak? Biasa. Cuma yang perlu tanyakan, kenapa saya lihat engkau sholat lagi? Nah, setelah kita tahu sebabnya, akhirnya plong, tidak ada apa-apa. Sama dengan kejadian seseorang sahabat sholat setelah sholat subuh. Nabi heran ini. Kamu sholat subuh 4 rakaat ya? Kan iya tuh. Sama dengan pertanyaan anggapan kita. Kok syekhnya sholat subuhnya 4 rakaat? Sebagaimana Nabi bertanya ke sahabat yang sholat 2 rakaat setelah selesai sholat subuh. Nabi mengatakan, apakah engkau sholat subuh 4 rakaat? Kata beliau, tidak. Tetap 2 rakaat ya Rasulullah. Loh, yang 2 tambahannya itu? Tadi saya tidak sempat sholat qobliyah. Ini kasus lainnya. Tetapi ketika kita tahu alasannya, akhirnya prasangka kita sudah selesai, tidak ada masalah. Kata orang Arab, idza urifas sababu batalal ajab. Kalau sebabnya sudah diketahui, maka keanehan yang kita anggap itu sudah hilang. Ya. Terkait dengan yang dilakukan oleh beliau, memang ketika itu karena qadarullah saya juga terlambat. Sebelumnya saya mengingatkan juga imam untuk menunda iqamahnya. Ya, ini prinsip beliau memang dari awal, bahwa beliau merasa dipanjangkan atau dilamakan, ditunda lebih lama lagi pelaksanaan sholat subuhnya lebih baik. Karena dia merasa bahwa dipercepat belum masuk waktunya. Ya, itu keyakinan beliau sendiri. Ya, makanya dari awal kita kan pertama di sini subuh. Dan saya ingatkan kepada imam untuk agak sedikit diperpanjang, agak diperlama iqamahnya. Ya. Di masjid-masjid lain ketika kita salat subuh juga menyampaikan kajian, kita ingatkan. Namun yang ini qomatnya jam berapa? Oh, jam 5, jam 4:25. Ah, tepat dah waktunya. Dia kira dia sekitar 20-25 menit. Ya, setelah azan, waktu azan sampai iqamah. Antara 20 sampai 25 menit. Itu cocok baginya. Kebetulan ketika itu tidak tahu ya apakah cepat atau tidak. Agak cepat. Nah, ini yang membuat dia ragu. Ini yang membuat dia ragu. Akhirnya dia, untuk dia pendidikannya dia ragu. Dia sendiri yang ragu. Maka dia kodok sendiri. Dan ketika itu dia mengatakan, sampaikan kepada jamaah, saya tidak menyampaikan saat ini. Dia mau menyampaikan, cuma saya khawatir meninggalkan PR. Ternyata PR juga tinggal. Ya. Meninggal. Kalau saya nanti kupasnya, arti itu kan mungkin ada masalah yang ditakutinya. Karena dia kan tidak tahu keadaan kita di sini. Akhirnya memang dia tidak jelaskan. Dan dia juga merasa mungkin ada yang melihat atau juga ada yang memahami, ada yang lain-lain. Ternyata dia pertama kali menyampaikan, terima kasih saya kepada jamaah yang perhatiannya luar biasa. Nah, kemudian engkau dengan caramu sendirilah bagaimana cara kamu menyampaikan jawaban saya. Kira-kira begitulah jawabannya. Tadi saya buat prolog tadi agar kita memahami kondisi. Kita terkadang melihat orang berbuat salah karena kita tidak tahu penyebabnya. Terkadang alasan kita, seperti contoh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mengupas, mengangkat permasalahan, engkau melihat di bulan Ramadan di Masjid Haram orang minum siang hari. Kan kita sudah mulai ngingkari itu. Siang hari orang minum di Masjid Haram Mekah. Mulai rasa girah kita terhadap agama. Ini orang kok minum siang Ramadan? Ya. Ketika kita tahu sebabnya, saya sedang safar. Kebetulan saya tidak berpuasa. Saya tadi benar-benar tidak mampu berpuasa saat tawaf di jam 12 siang. Akhirnya saya minum. Tahu kita sebabnya, alhamdulillah. Tapi ketika kita melihat, kan kita mengingkari. Nah, inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Jangan prasangka-prasangka yang memang segala macam bentuknya kita utamakan. Cari, kalau kita melihat, walaupun jelas-jelas kesalahan. Kalau tadi kan ada kemungkinan baiknya. Tapi kalau jelas-jelas dosa, ada kesalahan kita lihat. Jangan yang pertama yang menghiasi, melimuti hati kita prasangka buruk. Kata para ulama, bila engkau mendapatkan berapa yang minimal? Dari 99% yang buruk, satu yang sepersekian ya, yang ada kebaikannya, yang itu yang kamu anggap. Oh, ternyata saudara saya itu melakukan itu karena begini. Mungkin saja ini. Akhirnya yang pertama, cinta kita kepada saudara kita itu tidak habis. Kasih sayang kita tidak sirna dengan prasangka buruk. Dan ini yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah jawaban beliau. Dan insya Allah semua menerima. Itu dia pribadi. Iya pribadi, karena dia merasa menunda agak sedikit lama setelah azan salat subuh itu lebih utama. Agar pas waktu yang menyenangkan, yang menenangkan, yang menenteramkan. Ya, kalau dipercepat khawatir dia tidak pada waktunya. Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menjaga beliau, menjadikan ilmunya bermanfaat dimanapun dia berada, karena dia juga kemana-mana. Ya, bukan hanya ke Indonesia, kemana-mana, ke Eropa, ke Afrika dan seterusnya. Dan sudah ada juga link dibuka ke Australia. Kebetulan kita ketika itu mau ke rumah tahfiz di belakang sana. Saya menelpon, sebenarnya dari subuh itu saya menelpon kawan saya di Australia yang selalu berhubungan. Kebetulan saya dengan dia satu dosen pembimbing. Dia menjadi dosen pembimbing kami di satu proyek disertasi. Lalu ketika saya katakan, saya sering kali berhubungan dengan beliau. Oh, coba dikontak, sampaikan kepadanya ada orang kenalanmu dahulu 18 tahun yang lalu di Madinah menanyakan tentangmu, maksudnya dia. Ya, kebetulan saya telepon kemudian ditanyakan, ternyata kawan saya sudah lupa suaranya. Bagaimana keadaanmu? Baik, alhamdulillah. yang dakwah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih kenal dengan saya? Lama dia berpikir. Siapa ya? Siapa ya? Suaranya pun sudah apa? Mungkin karena faktor usia, ya. Masih kenalkah kamu dengan kitab Al-Fitan? Itu yang kami proyek kami berdua. Kenal Nabi Muhammad. Tahu kamu musyriknya siapa? Syekh Hasyim Qaryuti. Ya, maksudnya Syekh Hasyim Qaryuti kata teman itu. Masih hidupkah dia? masih hidupkah dia atau sudah mati katanya? Namun saya berharap sekali bahwa dia masih hidup, kata kawan saya. Nah, itu orang yang saya dimaksud sedang berbicara denganmu sekarang ini. Teriak dia, Allahu Akbar. Saya masih merasa bersama saya sekarang ini. Oh, subhanallah. Kan dia mengatakan, saya berharap saya datang ke sini. Kalau engkau datang ke Australia, saya akan menyambut, saya akan buat program-program yang luar biasa. Dia menjanjikan. Jadi memang orang yang kalau ingin menyebarkan kebaikan dimanapun subur. Dimanapun muka bumi ini dia akan menyebarkan kebaikan. Wal baladu tayyibu la yakhruju nabatuhu illa bi'inni rabbi. Negeri yang baik, bibit yang unggul, dimanapun ditanam dia tumbuh. Nah, ini yang harus kita bentuk, keadaan yang harus kita perbaiki. Kita pun juga demikian. Kalau kita memang bibit unggul, dimanapun kita berada, pasti menghasilkan. Ini pelajaran dari beliau. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.